Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali untuk mendengarkan arahan-arahan dan bimbingan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala terkait dengan para pendidik demikian pula orang tua dalam mendidik putra-putrinya. Pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan adab-adab Islam sampai pada adab yang ketujuh, al-adl fil-wasiyah, berbuat adil dalam pemberian harta. Berikutnya yang kedelapan, hukukul jar. Adab Islam yang kedelapan adalah hak tetangga. Kata beliau, ihdar adzal jari qawlan aw fi'lan. Hati-hatilah dari mengganggu tetangga, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Faqad hadzar Rasul sallallahu alaihi wasallam man ada. Karena Rasul alaihi salatu wasallam telah memberikan peringatan dengan peringatan yang keras bagi siapa saja yang mengganggu tetangga. Faqal, Rasul bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Perhatikan, baginda Rasul mengulangi sumpahnya di sini hingga tiga kali. Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak sempurna keimanan seseorang. Ulangi tiga kali. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak sempurna keimanan seseorang yang mana tetangganya, tetangga dia, tidak aman dari gangguannya. Tidak aman dari gangguannya. Maksudnya berarti orang itu berbuat jahat kepada tetangganya, berbuat jelek, berbuat zalim kepada tetangganya, sehingga dikatakan oleh Rasul tetangganya tidak aman dari kejelekannya. Baik ya, kejelekan berupa ucapan ataupun kejelekan berupa perbuatan. Hadis ini rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, perlu bagi kita untuk mengingatkan hal ini kepada putra-putri kita agar jangan sampai mengganggu tetangga, dan dimulai dari diri-diri kita sebagai orang tua, sebagai wali dari sang anak. Jangan sampai mengganggu tetangga, dikarenakan ancaman sangat besar. Ya, peringatan sangat keras dari baginda Rasul. Disebutkan tidak sempurna keimanan ya seseorang ketika dia mengganggu tetangganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Rawahu al-Bukhari. Siapa saja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya. janganlah mengganggu tetangganya. Semua kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kita juga beriman dengan adanya hari akhir, hari kiamat, hancurnya kehidupan dunia, ya, matinya seluruh kehidupan. Maka kalau kita merasa bahwa kita beriman dengan hal itu, janganlah sampai kita mengganggu tetangga. Demikian juga jangan sampai anak-anak kita mengganggu tetangga. Dikarenakan setelah terjadi hari kiamat, yang namanya manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, dihidupkan kembali, dibangkitkan, yang kemudian akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan baik ataupun perbuatan jelek. Ya, terkait dengan mengganggu tetangga itu pun akan dihisab kelak. Ya, akan dibalas, akan ditegakkan hukum qisas, ya, oleh Allah Azza wa Jalla. Ataukah tayib, kalau itu berupa kezaliman, maka pahala dari yang berbuat zalim diberikan kepada yang dizalimi. Tayib, kalau sudah cukup, maka cukup. Namun kalau ternyata belum cukup, sementara pahala dari yang berbuat zalim tadi masih sudah habis, ya, kezaliman masih banyak, maka dosa dari yang dizalimi ditimpakan kepada yang berbuat zalim. Sehingga ini dinyatakan oleh baginda Rasul dalam hadis yang lainnya, ya, atadruna mal muflis, orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut ya seperti itu. Di dunia beramal soleh, berbuat baik, meninggal memiliki sekian pahala, namun dikarenakan dia melakukan kezaliman, kejahatan kepada pihak lain ketika di dunia, maka pahalanya tadi ya bisa saja habis untuk menutup, ya, dari kejahatannya, kezalimannya. Kata beliau, la tarmil awsakha fi tariqin nas. Jangan sampai engkau melemparkan, membuang sampah di jalanan. Membuang sampah di jalanan. Ya, ini patut untuk kita sampaikan kepada anak didik kita, demikian pula putra-putri kita. Ya. Tidak boleh membuang sampah di jalanan. Baik itu sampah jajan, ya, ataukah sampah bungkus makanan dari daun ataupun berupa kulit pisang dan yang lainnya, enggak boleh. Wala siyama amama jironik, lebih-lebih lagi di depan rumah tetanggamu. Ya, enggak boleh. Di jalan secara umum enggak boleh, apalagi di depan rumah tetangga. Beliau menyontohkan di sini ka qashril mauz, seperti kulit pisang. Ya. Makan kemudian yang namanya anak-anak setelah makan bungkusnya dibuang. Ya, ber gitu aja. Tayib. Padahal bisa jadi tempat sampah ya dekat. Ya, tapi kan memang kebiasaan jelek ya seperti itu. Makan pisang, pisangnya dilempar sembarangan. Ya, sambil jalan, lempar di jalan, ataukah dilempar di depan rumah tetangganya. Nah, kalau dibuang ke sawah ataukah ke kebun, insyaallah jadi pupuk organik. Tapi kalau dilempar di jalan ataukah di depan rumah tetangga, ini ya bisa menjadi apa ya, kayak ranjuan gitu ya. Awil bittikh wa ghairihim allati tudzil marah, ataukah kulit semangka, atau yang semisalnya, yang mana kulit-kulit tersebut bisa mengganggu, mencelakakan orang yang lewat, yang jalan. Wa arifu rajulan, dan aku, kata Syekh, aku mengetahui ada seorang, kasrat rijuluhu, kakinya patah. Kakinya patah. Bisa babi qasratil mauz, disebabkan ya terpleset karena adanya kulit pisang. Ya, kulit pisang bisa kepleset. Nah, kepleset jatuh, kakinya patah. Nah, wa baqiya sittatu ashhur fil firas. Karena patah tulang tadi menyebabkan dia selama 6 bulan berada di pembaringan, di atas ranjang. Yang biasanya ikut kajian, enggak bisa ikut kajian, ya kan? Yang biasanya ikut taklim, enggak bisa ikut taklim, biasanya ikut jamaah di masjid enggak bisa. Kakinya patah. Ya, selama 6 bulan. Disebabkan tadi barang yang sepele, sederhana, ya, seharinya dari pupuk, kalau dibuang di sawah atau di kebun, namun karena dibuang di jalan, ya, yang dilalui oleh manusia, menjadikan orang yang lewat terkena perkara yang tidak baik. Hawil an tuzil al-adha an tariqin nas wala siyama al-jiran. Jangan sampai biasakan untuk engkau membuang atau menyingkirkan gangguan dari jalan yang dilalui oleh manusia. Biasakanlah dirimu untuk menyingkirkan gangguan rintangan dari jalan yang dilewati oleh manusia. Walasiyama al-jiran, lebih-lebih lagi yang dilewati oleh tetangga kita sendiri. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan baginda Rasul bersabda, wa tumitul adza 'ani tariqi shadaqah. Dan menyingkirkan gangguan, ya, rintangan dari jalan ini berpahala, bernilai sedekah. Muttafaqun alaih. Idza usiba, sebelum kita lanjut terkait dengan buang sampah tadi, ya, apa namanya, mengingatkan saya pribadi ketika dulu belum ngaji, belum mondok, ya, di taman wisata di daerah saya itu, kita saksikan, kita lihat para turis itu, ya, dari mancanegara, luar negeri, dengan berbagai macam kulit, ya, warna kulit dan warna mata serta warna rambutnya dari mancanegara, ketika mereka apa namanya ya memiliki sampah gitulah, ya, jajan snack ataukah beli baterai untuk kodak gitu ya dulu. Ya, kemudian ada plastiknya itu, ya, permen dan semisalnya, itu plastiknya, bungkusnya tidak kemudian dibuang sembarang tempat, tapi disaku. Ya, disaku. Nah, ketika ada tempat sampah baru dibuang. Ya, padahal kauman mereka yang kita saksikan ketika itu adalah orang-orang kafir. Maka kita sebagai seorang muslim, apalagi mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, lebih-lebih patut lagi untuk melaksanakan dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, tidak boleh kalah dengan orang-orang kafir. Sehingga dari sini pentingnya bagi kita sebagai orang tua untuk betul-betul mendidik dan menanamkan hal yang seperti ini kepada putra-putri kita. Kalau kita sebagai pendidik, ya, berarti kepada, ya, anak didik kita. Tayyib. Kalau kita sebagai apa? Ya masih belajar, ya masih di bangku pendidikan, ya berarti dimulai dari kita sendiri. Nah, dimulai dari diri kita sendiri, ya kita jajan, kita punya sampah dibuang pada tempatnya. Nah, dengan pola amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengingatkan teman-teman kita. Kalau kita melihat adik-adik kelas, ya, ataukah anak-anak kecil yang membuang sampah pada apa itu sembarangan di jalanan, ya kita ingatkan. Ya. Dengan demikian, insya Allah, lambat laun, pelan-pelan akan berubah. Baik. Kemudian, kata beliau, wala siyama al-jiran, lebih-lebih lagi jalan yang dilewati ataukah dilalui oleh tetangga. Maka betul-betul harus kita singkirkan. Jangan sampai mengganggu tetangga kita. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan Rasulullah bersabda, wa tumitul adza 'ani thariqi shadaqah. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan bernilai sedekah. Ya, bernilai sedekah. Dan ini umum, jalan yang dilewati oleh seluruh manusia. Nah, ketika jalan itu dilewati oleh tetangga kita, maka di samping sedekah juga bernilai menunaikan, melaksanakan ya hak tetangga, yang memberikan hak tetangga. Karena tetangga tidak boleh diganggu. Ya, kita harus berbuat baik pada mereka. Tayyib, kaful adza wa badlun nada, kita menahan diri dari mengganggu mereka, kemudian kita memberikan hal terbaik untuk tetangga. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nah, idza usiba jaruka bimusibatin fara'in syu'urahu. Jika tetanggamu tertimpa sebuah musibah, ya, maka perhatikan perasaan dia, ya, perhatikan, ya, biasanya taklim kok nggak kelihatan taklim, ada apa, ya, kita harus apa namanya itu peka terhadap tetangga, kita tanya, ya mungkin banyak bocor, ya biasanya pakai sepeda karena banyak bocor, ataukah mungkin lagi sakit, ya ataukah mungkin sedang ada keluarga yang sakit sehingga tidak bisa ikut taklim dan semisalnya. Perhatikan tetangga kita. Nah, wawasih fi musibatihi wasa'idhu litakhfifi huznihi. Ya, kita bantu dia untuk beban pikirannya. Namanya musibah macam-macam. Ya, ini namanya musibah macam-macam. Ya, yang jelas menjadikan pikiran dia tidak nyaman, ya. Kemudian dia tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dan seterusnya. Yang jelas ketika tetangga kita tertimpa musibah, maka kita ya dihimbau untuk memperhatikan tetangga kita. Nah, mungkin butuh bantuan, mungkin butuh apa namanya itu obat atau yang semisalnya. Wala tarfa sautal midya'i 'aliyan. Tidak boleh juga engkau mengeraskan radio atau bacaan-bacaan ya murattal, kajian dan semisalnya dengan volume yang keras, volume yang besar. Nah, sehingga tetangga akan terganggu dengan itu. Padahal biasanya tetangga lagi sakit ataukah mungkin lagi butuh istirahat dan semisalnya. Wala tasmah li ahlika wa duyufika bi raf'i aswatihim ta'minan li rahatil jiran. Jangan engkau izinkan jangan engkau bolehkan keluargamu, demikian pula tamumu, mungkin kita punya tamu yang sedang berkunjung ke tempat kita, jangan kamu izinkan tamu ataukah keluargamu birofi aswatihim, mengangkat suara dengan suara yang keras. Ya, taminan lirohatil jiron, dalam rangka untuk menjaga, ya, agar tetangga itu bisa istirahat dengan nyaman. Tayyib. Kalau siang mungkin waktunya istirahat, ya kan, habis zuhur ada tamu tempat kita, ngobrol-ngobrol dengan suara tinggi, ketawa ketiwi sampai terbahak-bahak misalkan. Nah, ini hendaknya kita perhatikan. Ya. Kemudian juga di waktu malam, ketika sudah larut malam, kita punya tamu atau mungkin kita memiliki keluarga yang belum istirahat, belum tidur, ternyata dengan suara keras, ya kita ingatkan. Nah, walasiyama idza kana minhum almarid, lebih-lebih lagi jika dari tetangga tadi ada yang sakit. Ya, enggak sakit saja, kita diupayakan agar bisa tidak mengganggu tetangga, agar tetangga bisa nyaman istirahatnya, apalagi tetangga ada yang sakit. Ya. Wal mut'ab alladhi yahtaju kullun minhuma ila naum war raha, ataupun capek yang butuh untuk istirahat, butuh tidur dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Ini adab yang ke-8 yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini. Yang ke-9, al-wafa'u bil wa'di. Adab Islam yang ke-9 yang beliau sebutkan adalah menunaikan janji, memenuhi janji. Idza wa'adta insanan walau tiflan fa'awfi biwa'dika fi waqtihi al-muhaddad. Jika engkau memberikan janji kepada seseorang, meskipun kepada anak kecil, maka tunaikan janjimu, penuhi janjimu sesuai pada waktu yang telah kamu tentukan. Ya, kita punya janji nanti malam jam 9 misal, ya sudah kita tunaikan. Meskipun janji itu kepada anak kecil. Ini juga mengingatkan kepada kita kalau kita janji pada anak kita, ya jangan sampai kita berbohong, tidak memenuhi janji. Ya, ayo mandi-mandi, nanti belikan bakso. Udah mandi rapi, ya. Mana bi baksonya, kata belikan bakso, aku udah mandi. Macam-macam gitu ya. Belikan alasan sana sini sini. Ini kan berarti tidak memenuhi janji. Ya. Kalau memang kita tidak ingin membelikan apa yang kita janjikan, ya sudah, mungkin kita hasung dengan arahan-arahan dan misalnya, ya, ayo mandi udah sore, ayo baunya kecutan gitu ya, tidak kayak wedus gitu ya, ora adus tapi yo tetap larang regenean gitu ya. Tayyib. Intinya kita semangati, kita hasung, namun tidak sampai kemudian kita memberikan janji-janji pertadi, namun tidak kita tunaikan, ya kemudian menjadi janji palsu. Ya, kalau bahasa anak muda sekarang ada lagi bahasa sendiri itu ya. Tapi PHP atau apa ini. Nah, sehingga siapapun yang kita janjikan, kepada siapa kita berjanji, hendaklah kita menunaikan janji kita meskipun kepada anak kecil. Ya, meskipun kepada anak kecil. Wa yatimul bai wa yutimul bai'a wasyira'a bimujarradil ittifaq wal wa'd. Dan hendaknya kita menunaikan, memenuhi transaksi jual beli ketika memang sudah terjadi kesepakatan ataukah sudah janji. Ya. Wala hajata lil arbun, dan tidak butuh dengan adanya al arbun. Ya, kalau di tempat kita namanya DP itu ya. DP apa mas artinya? Masa enggak tahu? Anak juga enggak tahu tapi mudeng maksudnya ya. DP yang gitu ya. apa Ismail? DP apa? Ya Pak, DP apa artinya? Itu bukan singkatan ya? Bukan ya? Oh gitu ya, bahasa Inggris ya sudah, aku raisa Pak. Tayo. Uang panjer gitu ya? Seperti itu, uang muka. Bukan uang muka, tapi uang panjer ya. Seperti DP itu aja lah. Nah, jadi tidak butuh adanya DP sebenarnya. Apa itu DP? Wa huwa daf'u syai'in minal mal dhamanan lil wafa'i bil bay', yaitu sejumlah harta atau sesuatu harta ya yang kita berikan atau yang diberikan sebagai jaminan untuk menunaikan dari transaksi penjualan ataukah pembelian. Ya, ini DP tadi. Sebetulnya kalau seorang mukmin, seorang yang beragama Islam, yang mereka melaksanakan agama dengan sebenar-benarnya, insya Allah enggak butuh DP. Ya, enggak butuh DP. Tapi saya di masyarakat ya seperti itu namanya iman, ya keislaman kan macam-macam. Ya ada Islam ya Islam KTP saja, ya kan? Kadang sholat kadang enggak, ya pas ilingnya sholat, pas railing ya ora sholat kan gitu. Nah, sehingga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang adanya DP seperti tadi. Sehingga kata beliau, wala hajata lil arbun, tidak butuh adanya DP. Ya. Karena seorang mukmin dia akan memenuhi janjinya. Kalau memang sudah sepakat atau sudah janji ingin membeli ataukah ingin menjual, dia akan memenuhi janjinya. Ya, jangankan sampai pada tingkatan yang jual beli yang barang besar seperti ini. Tadi telah kita dengar kata beliau, kepada anak kecil saja kita dianjurkan untuk menunaikan janji tersebut. Ya, menunaikan janji tersebut. Wa huwa mana tadi? Fal mu'min idza qala shadaqa. Seorang mukmin jika dia berbicara, dia jujur. Wa idza wa'ada wafa, jika dia berjanji, dia akan menunaikan. Wa kullu man akhlafa biwa'dihi faqad ittasafa bi sifatil munafiqin. Dan sebaliknya siapa saja yang menyelisihi atau tidak menunaikan janjinya, maka sungguh dia telah memiliki sifat dari sifat orang-orang munafik. Ya, padanya terdapat salah satu sifat ciri dari orang-orang munafik. Tadi saat singgung terkait dengan anak kita, jadi kalau kita menyuruh anak kemudian dijanjikan nanti ini, nanti itu dan misalnya, kalau seandainya kita sebagai orang tua memberikan janji seperti itu dan tidak kita penuhi, itu kan pada diri sang anak akan rasa kecewa pada mereka, ya kan? Ada rasa kecewa. Sehingga bisa jadi kemudian berikutnya ketika sang anak itu tadi disuruh, diiming-iming dengan ini dan itu, ya enggak gebes gitu ya. Apa artinya enggak gebes? Ya enggak dengar, enggak perhatian gitu lah, enggak mau. Oh, paling yang kelembuan gitu ya, paling yang bujukian gitu, paling yang ngapusian gitu, paling yang akhlafan gitu. Nah, seperti itu. Sehingga jangan sampai kita sebagai orang tua tidak sadar sudah memberikan pendidikan yang jelek di tengah rumah tangga kita. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian tadi siapa saja yang menyelisih janjinya, tidak memenuhi janjinya, berarti dia telah memiliki sifat dari sifat orang-orang munafik. Dikarenakan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Ini terkait dengan nifak amali. Ya, kemunafikan terkait dengan perbuatan, bukan akidah, bukan keyakinan. Ayatul munafiqi thalath. Ciri-ciri munafik, tanda-tanda munafik itu ada 3. dalam hal perbuatan atau ucapan, amalan. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia dusta, bohong. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, tidak memenuhi. Jika dia berjanji, tidak memenuhi. Wa idza tumina khana. Jika dia diberikan amanah, dia berkhianat. Tidak bisa memegang amanah. Tayyib. Muttafaqun alaihi. Ini terkait dengan memenuhi janji. Berbedanya kalau karena ada halangan. Ya, karena ada halangan. Misalkan sudah menjanjikan anak mau diajak jalan-jalan ke mana itu namanya? Kerembulan misalkan ya. Ternyata astrotonnya kok jeblok ya, gitu misalkan ya sudah berarti qadarullahan gitu ya. Afana sebenarnya mau ajak apa jalan-jalan refreshing kerembulan tapi qadarullah kok astrotonnya jeblok kan gitu ya enggak jadi. Nah, ini beda lagi. Ya, berarti kan ada uzuran gitu. Selama tidak ada uzur dan kita mampu tunaikan meskipun kepada anak-anak. Ya. Kalau memang kita khawatir tidak bisa memenuhi janji ya sudah jangan mudah ngobrol janji kan gitu. Nah. Wallahu a'lam bishawab.